Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita Riyadhus Salihin sampai pada bab sunnati zuhri, bab salat sunnah zuhur. Di sana ada qabliyah zuhur dan di sana ada ba'diyah zuhur. Hadisnya an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, sallaitu, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhr, dua rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan dua rakaat setelahnya. Sehingga salat zuhur sunai pun wonten qabliyah lan wonten ba'diyah. Qabliyah artosipun sebelum penunaian ibadah salat zuhur, lan ba'diyah artosipun setelah salat zuhur. Lan niku pinten rakaat? Hadis Ibn Umar menika nyebutaken dua rakaat sebelum zuhur lan dua rakaat setelahnya. Muttafaqun alaih. Artosipun tiyang ingkang ngamalaken niki nimpun pas, mboten masalah. Adapun hadis ingkang nyebutaken empat rakaat sebelum zuhur niku hadis sanesipun, dan itu juga sahih. Empat rakaat sebelum zuhur ditunaikan dengan dua rakaat salam, dua rakaat salam sebelum zuhur. Tulu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seafdal-afdal salat adalah di rumah, kecuali salat yang fardu. Menika dipun lakukakan teng masjid dengan berjamaah. Niku. Amargi napa, Pak? Dalam rangka memakmurkan rumah dengan ibadah. Nabi dalam hadis ingkang sanesipun lo mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Dapripun umat ini kayak kuburan anak kijingin apa, Pak? Sanes niku. Ya ini kosong saking ibadah. Menika sebagai bukti atau dalil bahwa kuburan menika kosong saking ibadah. Boten dilampahi ibadah teng kuburan. Karena itu Rasul mengatakan jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya ini boten nonton qiraatul Quran, boten nonton sholat. Jangan seperti itu. Karena itu salat-salat qabliyah dan salat-salat ba'diyah menika dipun kerjakan teng pundi? Teng dalem. Supados teng dalem menika wonten ngibadah-ngibadah ingkang dipun lakoni dibedakaken kalian kuburan. Sing kuburan menika mboten angsal diamalkan amalan ibadah. Dalam hadis sanesipun Nabi kita mengatakan la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur amyaihim masajida ala fa inni anhaakum fala taj'al qubur masajida fa inni anhaakum an dhalik. Allah melaknati orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dijadikan sebagai tempat ibadah. Niku berarti napa, Pak? Mboten angsal niku terkutuk. Maka Rasul menegaskan fala taj'alul qubur masajida. Janganlah kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Fa inna hakum an dzalik. Karena sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Artosipun niku wonten kalih pangertosan larangan menjadikan kuburan sebagai masjid ada dua. Yang sepindah, bangun bangunan masjid, pondasi tembok atap di lingkungan kuburan. Boten asal. Atau makna yang kedua, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah walaupun tidak ada bangunan masjidnya. Walam yubna alaihi masjidun. Walaupun menonton bentuk masjid, ini kadangkala bentuk ibu nopo pendopo. Saka-saka atap los di keramik. Ya wis betah nang kono. Anginnya semilir-semilir peteng nopo mandan. Niku nyenengi banget. Anak labune kena angin. Pas, pas. Waduh, sakral mani ini kupak. Orang listrik anane lilin. Oh, lebih maning. Getapan niku maram nang kono. Ngingi badan, baca Quran, dikir, donga, ketone. Main temen niku, Pak. Niku gambaran nendian. Kadus niku, nge. Mungsing bian cilik yang ngertone. Kadus niku. Tang film-film sih ketone. Ngulisi alhamdulillah betul nate kata seniku. Walhamdulillah. Mugi mohon dipun jagi. Hadirin kaum muslimin rahimani warahim jami'an. Rasul melakukan sholat qabliyah ba'diyah teng dalem. Dalam rangka memakmurkan sholat di rumah atau memakmurkan rumah dengan ibadah. Fa inna syaitan lajita bin hadis menika fa inna syaitana yanfiru min al-bait alladhi tuqra fiha suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari meninggalkan rumah-rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Mereka juga menunjukkan bahwa membaca Al-Quran itu teng dalam. Dilarang membaca Al-Quran di kuburan. Zaman sikilah aneh-aneh ya. Kuburan ya baca Quran. Nang omah ora tahu. Itu menyelisihi syariat. Kayak nopo kuburan mboten angsal nggih ibadah, Pak. Amargi menika dzari'atun lisyirki. Beribadah di kuburan menika haram, dipun larang amargi menika akan menyebabkan seorang jatuh pada kesyirikan. Awale tangge orang apa-apa. Bahasa salah suwe. Wonten keinginan donga. Awalipun tangge. Donganipun kepada Allah. Ya Allah beri aku rezeki. Ya Allah. Ya Allah. Tengati. Gendonga nang salinge kuburane Pak Kiai. Wah kekatannya mustajab ke. Tawasul Pak niku. Tawasul. Amargi kuburane pun. Sehingga kata senikuan. Sana sembarangan kuburan. Ning kuburan ingkang dipun agengaken. Mu'zam. Kuburan ingkang dipun besarkan. Oke kuburan keramat. Ke. Wonge sekti. Dan yang lainnya. Pajungi pada. Ini pun syirik. Menjadikan orang yang sudah mati sebagai wasilah. Ini pun syirik. Kemudian beranjak melebihi itu. Satu saat generasi kesekiannya mendapati umbien baik pada tirakatan nang kene. Wah mulai pada donga sing didongani sing wis mati. Donga minta kepada orang yang sudah mati. Syirik akbar. Kata semenika ya kaum muslimin pembahasannya pun sehingga mengapa dilarang beribadah di kuburan? Karena itu terlaknat. Yang sepindah itu dilarang dan itu adalah zari'atun ila syirki. Bisa mengantarkan manusia jatuh pada kesyirikan. La enggane. Enggane kadar enggane ya Bang ya. Jenengan ora salat qobliyah teng masjid. Ning nang omah juga ora. Paham niki, Pak? Aku arep tiru Rasul lah. Apa tiru Rasul? Qobliyah pun teng omah. Ning wis ping bira-bira nang omah ya ora, teka masjid terlambat terus. Niku tiru Rasul mboten, Pak? Nggih mboten. Takoni, wadeng ora tau qobliyah nang omah tiru Rasul. Oh, main. Kalingane ora tahu. Poblos bae penggawean ngerti-ngerti ngetepet kene wis lagi serkangat keri. Maka kalau tidak bisa salat di masjid pun mboten diharamaken, Pak. Aku nang omah angel qobliyah lah. Mangkat bae mang masjid tambah semangat salate. Angsal kemawon. Boleh. Bukan dilarang. Demikian pula dengan ba'diyah. Ba'diyah. Ora tau keton ba'diyah. Mana umah? Salat ba'diyah ora. Oh iya nang umah. Ora ternyata Pak. Gursepisan tok. Amargi nopo urusane pun beda maleh. Baling umah ya urusane ucul kelambi. Penggawean arba dia nang umah nek wis pirang-pirang ora tau ya lebih bagus ba dia teng masjid jenengan wangsul kondur wis ora mikir ba dia jenengan milih pundi niku Pak milih gang teng masjid nopo teng dalem Geteng dalam sesuai dengan sunnah. Ning dilakoni aja guru ngomong tok. Lanek guru ngomong tok, nggih mending teng masjid. Saged dipun pahami kaum muslimin. Kadang kala yang niku mbela diri, aku nang omah. Nang omah ngapa riga? Turu. Ora salat. Hadirin kaum muslimin, yang berikutnya hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala arba'in ara ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramallahu 'alan nar. Hadis min riwayat Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Nasa'i. Dari sahabat Ummu Habibah radhiyallahu anha, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjaga, artasi pun betul-betul memelihara, merawat, menjaga dengan menjalankan. Menika makna hafadha, menjaga. Menjaga 4 rakaat qabla zuhri. Sekawan rakaat seterusnya pun salat zuhur. Wa arba'an ba'daha. Menjaga 4 rakaat setelahnya. Haramallahu 'alan nar. Maka Allah akan haramkan dia dari api neraka. Allah haramkan dia dari api neraka. Hadis menika riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa'i. Menika nyebutakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur. Wa an Abdullah ibn Sa'ib radhiyallahu an anna an-nabiyya alaihi salatu wassalam kana yusalli 4 ba'da an tazula asy-syamsu qabla adh-dhuhri wa qala innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' uhibbu an yas'ada li fiha 'amalun salihun. Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Abdullah ibn Sa'ib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasalam kana yusalli 4, beliau salat 4 rakaat ba'da an tazula asy-syamsu, setelah matahari tergelincir. Qabla adh-dhuhri, yaitu sebelum zuhur. Praktek benar sini ki. Setelah matahari tergelincir, menika berarti pun mlebet waktu napa? Zuhur. Nek sederenge zuhur, niku duha. Waktu duha. Tandane pun apa, Pak? Tandane pun matahari menika nek panjenengan maringi pring nopo kayu nggih tanjepaken teng lemah. Deleng mawon, Pak. Bayanganipun nek matahari medal saking wetan, berarti bayanganipun teng kulon. Terus minggah, matahari pas tangdure pring niku. Bayangannya pun hilang. Nek niku pas nggih, Pak nggih. Kadangkala matahari kan teng sebelah ler napa teng sebelah kidul. Nggih matahari nek teng kidul nggih bayangannya pun mandan teng ler, niku tetep wonten bayangan. Lah begitu matahari pun nglewati, namanya pun zawal. Zawal menika artosipun secara bahasa Indonesia tergelincir. Zawal pun tergelincir. Ngimung bahasa sih nggih. Hakikate nggih mboten nonton matahari kepleset. Masa matahari kepleset? Matahari ini kepleset. Nggih mboten lah. Tergelincir artosipun sampun mandan ngulun melebihi titik tengah. Dadosipun bayangan pring menika di arah timur, meniki wis mandan ngulun. Niku waktu salat zuhur. Lah dilaksanakan qobliyah zuhur niku setelah waktu zuhur masuk. Nek menika gambelipun ditandai bar adzan. Wong niku jamipun kadangkala zuhur jam 12, kadangkala zuhur 12 lebih, kadangkala zuhur jam 12 kirang. Nek seniki zuhur jam 12 kirang kira niki 30 napa nggih? 11.24. Ya, ring kira langkung ini mereka pindah 22. Oh, 32. Nah. Orang masih diuruk jam loras aja sholat lho. Niki ingat buton jam-jaman Pak. Matahari tergelincir seget kemawon sebelum jam rolas. Adapun pelaksanaan ibadah sholat Jumat meniko longgar waktalipun. Bisa tepat waktu ketika masuk sholat duhur, bisa diundurkan setelah pelaksanaan sholat duhur, yakni setelah sekian lama, contohnya pun jam rolas sekali, kurang gangsal menit, mboten menapa. Tidak harus tepat waktu sholat duhur, yakni ketika masuk langsung, niku mboten. Saged dipun undurakan, bahkan saged dipun majokakan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menika hadis ingkang kaitanipun dengan pelaksanaan. Nabi melanjutkan ucapanipun, waqal, Nabi bersabda, bibar ngerjakan salat qabliyah zuhur 4 rakaat. Innaha sa'atun, sesungguhnya ini adalah waktu-waktu, tuftau fi abwabi sama', yang dibuka di waktu-waktu itu pintu-pintu langit. Nah, waktal-waktal menika, yakni ketika matahari sampun condong ke arah barat, pas pun ngelebihi lurus ya, tergelincir ke arah barat seketik, lebedur. Nah, di waktu-waktu itu pintu-pintu langit tuftahu dibuka. Fuhibbu an yas'ada li fiha amalun salihun, dan aku menginginkan untuk naik amalan salihku ke langit. Aku menginginkan, aku menyukai kalau di waktu-waktu itu amalan salihku yas'udu. Artinya apa yas'udu? Naik ke langit. Niku merganipun Nabi ngamalakan qobliyah zuhur 4 rakaat. Nek rong rakaat mohon angsal mboten, Pak? Angsal. Dengan hadis ingkang pertama, hadis Ibnu Umar. Nek kepengin sekawan angsal, hadis Aisyah radhiyallahu anha. kurang katanya lu 6 rakaat asal mboten aja gawe-gawe rika. Wong Rasul patang rakaat baik. Mbok tambahke tambah main. Niku tulinek duit, Pak, tambahke tambah main. Ning ibadah ya ora kados niku. Tambah akeh lebih syariat elek niku malah. Ketentuanipun ampun kata-kataan, tetapi mana yang sesuai dengan syariat. Yang berikutnya, An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi alaihi salatu wasalam kana idza lam yusalli arba'an sallahunna ba'daha. Rawi Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam kana beliau apabila beliau belum salat 4 rakaat sebelum zuhur sallahunna ba'daha, beliau salat 4 rakaat ba'da zuhur. Yang namanya kegiatan urip teng alam dunia niku macam-macam. Kadangkala dereng sempat ngelampai qobliyah. Teka masjid, wis komat. Nek pun komat, angsal mboten bak, kula panjenengan aku tak salat sunah disip. Sing komat yang anah, jamaah aku tak qobliyah disip. Eman-eman, angsal mboten niku bak. Mboten angsal. Kenging nopo? Kena hadis Nabi. Idza uqimatish shalatu fala shalata illa al-maktubah. Apabila telah dikomandangkan qomat, maka tidak ada salat kecuali salat yang fardu, salat yang maktubah. Lah niko sing dereng rampung salat-salat qobliyah atau salat tahiyatul masjid ken pripun niku pak? Ken dirampungi. Wis qomat aja diterusna. Ya batal eman-eman. Ya batal. Ning mboten eman-eman. Amargi bayarane penuh. Kerja setengah hari bayarane dibayar sedina mbok jan mempeng mbok pak niku. Kenapa demikian? Karena dia melakukan amal soleh. Enggane dereng komat dirampungi. Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah zuhur 4 rakaat. Ning lha wis komat perintah agama tidak ada salat nek wis komat kecuali salat fardu rampungi atas perintah agama. Panjenengan angsal pahalami lengkap penuh karena sudah mengamalkannya. Terus enjang niku janjian kali muadzin, aku tak sholat, sing penting aku takbiratul ihram terus komat ya. Bayarannya pun iki. Nah niku beda maning pak niku. Niku anu wong males. Ya, gawe-gawe. Mboten leres niku. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, kita bacakan keterangan Syekh Ibnu Utsaimin sedikit dari keterangan beliau. Qala al-muallif rahimahullahu taala babu sunnati dhuhri. Berkata muallif yani Imam An-Nawawi, bab sunnah dhuhur. Wa dhakara hadith mutaaddidatan kullaha tadullu ala anna dhuhra laha 6 rakaatin. Beberapa riwayat disebutkan Imam Nawawi yang kesimpulannya salat zuhur memiliki sholat rawatib 6 rakaat. Nempak. Napa wonten kalimat 6 kiwit wau? Boten. Tetapi Nabi tetapi Ibnu Taimin mengatakan semua hadis yang disebutkan Imam Nawawi tadullu menunjukkan ala anna zuhra, bahwa salat zuhur memiliki 6 rakaat salat sunnah yang mengiringinya dengan 6. Sehingga berpun bak. Ini mana baik. 4 rakaat seterengi duhur. Kali rekat. Bar duhur ketemunya pintan. Wulu. Ini salah jenengan. Bak masa wulu. 6. Ya. Sit rakaat. 6 rakaat meniko. Maksudnya meniku. 4 rakaat. Qabla duhur. Dan 2 rakaat. Ba'da zuhur. Berarti 6. Cara pelaksanaannya. Arba'un. Qablaha. Bisalamataini. Cara pelaksanaannya. 4 rakaat sebelum zuhur. Dengan 2 salam. Ini kan paham? 2 salam. Nek salat buk 2 salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalian salam mudan? Halo? Ini semantan awan apa nge? Kudunya rampung. Maksudnya 2 kali salam ini. Oh, artasibun adalah 2 rakaat tasyahud nyiningan. Tahiyat. Kemudian assalamualaikum. Assalamualaikum. Niku ingkang sepindah ngadeg malih takbiratul ihram Allahu akbar 2 rakaat kemudian assalamualaikum assalamualaikum menika ingkang dipun maksud 4 rakaat dengan 2 kali salam. Terus mboten angsal dilakoni kados dene zuhur 2 rakaat tasyahud. Dereng salam ngaduk. Nyambung rokat ke telu. Terus ke papat. Beke salam. Rika duhur apa qabla duhur? Tengkaya duhur. Iyalah daripada dadakana salam. Gabungna. Niku ngawur bak. Ya, mboten angsal. Contohnya pun mboten kalsiniku. Wanu idanasil insanu au. Fatahul arba al-qabliyah fina yusaliha ba'da zuhur. Nek wonten tiyangkang kelalen nopo kebablasan dereng lakukan qabliya zuhur, maka dilakukan di setelah zuhur. Pinten rakaat? 4 rakaat kemawon. Ya, 4 rakaat. Dan rawatib tuqdha kama tuqdharu al-fara'id. Walakin qad warada fi hadits akhrajah Ibnu Majah annahu la annahu yabda'u awwalan bi sunnatil ba'diyati thumma bi sunnati al-qabliyati. Nah, carane pun. Zuhur qomat. Panjenengan mlebet teng masjid langsung salat zuhur mengikuti imam rawatibun. Bibar salat duhur rampung, jenengan zikir, bar salat duhur, kemudian apa jenengan kepengin melakukan qabliyah duhur, dilaksanakan setelah duhur. Cara ini pun beribun, disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin, riwayat Ibnu Majah, cara ini pun dengan, yabda'u awalan bisunnatil ba'diyah. Dipun awali, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Setelahnya 2 rakaat qabliyah zuhur ingkang dipun ganti basaripun dikodok wawanu dereng terus dikodok diletakakan setelah ba'diyah zuhur. kali rakaat. Bar meniko dua rakaat qobliya zuhur ingkang dipun pindahkan wektale. Kenapa? Karena wau dereng qobliya zuhur. Kadosne qobliya subuh. Qobliya subuh meniko nggih kadosniku. Panjenengan dereng salat qobliya subuh teng dalem nggih dereng. Kepengin yang kunang masjid, bahasa teng masjid, keri. Nggih pun langsung salat subuh. Lah dikodo diganti ingkang mangkiniki qobla subuh diletakkan ba'da subuh. Niku angsal. Tetapi mboten terus menerus. Mungkin nek terus menerus wonten ba'da subuh, Pak. Dene salat terus menerus rong rakaat iya ki ba'da subuh tak pindah gawe syariat dewek, Pak. Kadangkala wong sing nyengaja males lang kobae bar subuh rong rekangat. Wala ting males. Hadirin yang menekan. Contohnipun kata Syekh, famatsalan jita li salati dzuhri wal imam yusalli. Engkau datang ke masjid dalam keadaan imam sudah menegakkan salat dzuhur, yakni sewak ngerjakan salat dzuhur. Walam tatamakkan min salati sunnatul qabliyah. Dan engkau tidak bisa melakukan sunnah qabliyah zuhur. Wong pun komat. Imam pun ngadeg. Salli. Takul salli. Wa ba'dal intai minas salah. Kata beliau, nakul kita katakan, kamu langsung sholat fardu ikut imam yang sudah menegakkan salat zuhur. Wa ba'dal intihai minas salah, selesai dari salat zuhur, sholli rakatain, salatlah dua rakaat. Salat dua rakaat menika napa, Pak? Allati ba'da salati zuhur. Salat dua rakaat niat ba'da zuhur. Tsumma sholli rakatain, kemudian kamu salat dua rakaat. Dua rakaatain bahkan bisa tambah dua rakaat malih. Illati qabla dzuhri. Yang itu adalah untuk sebelum zuhur. Hadhihi sunnah. Sekirik malih. Tamanibun. Wa fi hadzal hadits dalil ala anna al-insan yanbaghi lahu an yuhafadha ala rawatib. Hadis yang tadi kita baca menunjukkan hendaknya seorang muslim menjaga keberlangsungan sholat-sholat rawatib. Sebagaimana Aisyah mengatakan, Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabla dzuhri. Ini dia. Artasibun Nabi terus menerus. Kecuali kapan? Safar. Kecuali wekdal sawek bepergian safar. Illa annahu fi safari la yusalli sunnatal dhuhri al-qabliyati walal ba'diyati. Akan tetapi Nabi ketika sedang safar, Nabi tidak melakukan sunnah zuhur yang qabliyah dan tidak pula yang ba'diyah. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun yusalli ratibat dzuhri idza kana musafiran. Dan Nabi tidak melakukan salat rawatib zuhur qabliyah maupun ba'diyah idza kana safiran, ketika beliau safar. Bahkan dipun sunahkan jamak kalian asar. Dados boten wonten qabliyah lan boten wonten ba'diyah, langsung digabungkan dengan asar. Caranipun panjenengan mlebet teng masjid nek sawek wonten jamaah zuhur, panjenengan mengikuti imam rawatib. Amargi jenengan menangi jamaah 4 rakaat wong tumut rawatib, Pak. 4 rakaat jenengan masbuk serkangat. Nila mangkini kimpun dadi makmum nggih bablasaken sekawan, Pak. Ampun aku musafir lah. Siji bae ya tambahane. Serkangat melu imam, serkangat tambahane dadi rong rakaat tok. Mboten angsal, Pak. Aja gawe-gawe rika. Wong wis bener-bener melu rawatib ya 4 rakaat. Nah bar menikon jenengan ngadek malih. Boten zikir ba'dia zuhur. Nggih, ba'dia zuhur zikir setelah salat zuhur panjenengan ngadek malih qomat. Niku wonten sunahipun qomat untuk memberikan tanda niki pun benten wau niku zuhur niki ngasar. Wong amargi sawek napa? Musafir nggih jamak angsal kemawon. Jamak niku dikumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Jamak takdim, jamak yang dikedepankan, berarti asar ingkang dipuntarik di waktu duhur, atau jamak takhir, jamak diakhirkan, duhur ditarik ke asar. Carane pun pripun, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam menika menawi safar qabla zuhur jam 10 pun mulai safar. Niku zuhuripun tarik teng asar. Saketipun pahami menika ngucaranipun. Nek panjenengan salat zuhur ditarik asar di waktu zuhur. Dua-duanya boleh, jamak takdim maupun jamak takhir. Qasar dua rakaat boten wonten rawatibipun. Saketipun pahami kaum muslimin. Walhamdulillah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.